Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala babul jud wa fi'lil ma'ruf wa dikhar min khair fi syahr Ramadan. Bab berderma, melakukan perbuatan ma'ruf dan memperbanyak kebaikan di bulan Ramadhan. Waziyadah min dzalika fil ashril awahir minhu. Dan menambah apa yang telah dilakukan, menambah derma, menambah berbuat ma'ruf, menambah memperbanyak kebaikan bil ashril awahir minhu, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Qala rahimahullah ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kata beliau, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau paling dermawannya adalah di bulan Ramadhan ketika berjumpa dengan Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan. Dan Jibril alaihi salam berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadhan. Fayudarisuhul Quran. Tadarus Quran. Membacakan Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril alaihi salam, ketika Jibril berjumpa dengannya, ajwadu bil khair min rihil mursalah, lebih berderma dengan kebaikan yang dilakukannya dibandingkan angin yang bertiup tanpa ada penghalang. Maksudnya kata beliau, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ai annahu yusari'u ila alkhair wa yajudu bihi hatta innahu asra min rihil mursalah, yani arati arsalallahu fayasari atun nasifah. Jadi beliau sangat cepat berbuat baik di bulan Ramadhan ketika berjumpa Jibril. Beliau berderma dengan cepat hingga lebih cepat daripada angin yang mursalah, yani yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani sari'atun asifah. Angin bersalah itu angin yang cepat dan menghempas apa yang mengenainya. Muttafaqun alaih. Ini beberapa amalan yang dilakukan di bulan Ramadhan. Ucap beliau sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Al-jud itu adalah badlul mahbub. Ya, memberikan, mengorbankan, memberikan apa yang disenangi, min malin au amal. Bisa berupa harta, derma berupa harta, atau berupa tenaga bantuan, atau bahkan bisa dengan jah kedudukan memberi syafaat. Berkata Syaikhul Muslimin rahimahullah taala, wal insan yajudu bimalihi fayu'ti al-faqir wa yahdi al-ghani wa yuwasi al-muhtaj. Seorang bisa berderma ya dengan hartanya. Dia memberi orang fakir, memberi hadiah kepada orang yang kaya, hadiah, atau memberi kelapangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini dengan harta. Bisa dengan sedekah, dengan infak, dengan hadiah, dengan muasah. Kalau wajud kadzalika bi'amalihi, bisa juga dia dengan berderma dengan amalan dan perbuatannya. Fayu'inu insan fi umurih. Ya, dia bantu orang lain. Fi sayarati, fi dukani, fi baiti. Ya, bantuan terkait dengan mobilnya, tokonya atau rumahnya. Atau juga dengan jah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, warubbama yadkhulu fi dhalika aydhan badl jah bi an yashfa'a li ahadin wa yatawassat lahu bi jalbi manfa'ah wa dafi mudharrah, menjadi perantara memberi syafaat, rekomendasi. Itu pun diantara bentuk jud. Nah, satu amalan yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, iya, berderma di bulan Ramadhan. Yang kedua, wakana Jibril yalqahu fi kulailatin min Ramadhan fayudari suhul Quran. Syaikhul Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa poin terkait dengan masalah ini. Di antara disebutkan di satu fatwa beliau rahimahullah ta'ala adalah masyru'iyah tadarus Quran di bulan Ramadhan. Karena Jibril alaihissalam datang tiap malam Ramadhan untuk tadarus Quran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tadarus Quran itu terkait dengan alfadhu wa ma'ani. Terkait dengan alfadh, tahsin, qiraah, tajwid, memperbagus bacaan. Terkait juga dengan ma'ani, maknanya. Dia membaca tafsir, kajian tafsir. Itu termasuk dalam makna tadarus Al-Quran di bulan Ramadhan. Di antara yang boleh sebutkan rahimahullahu ta'ala, kata Syaikhul Baz rahimahullahu ta'ala, dari sini juga menunjukkan, dianjurkan seorang di bulan Ramadhan mencari seorang yang bisa mengajarinya Al-Quran. Tahassus. Memilih orang untuk belajar tadi tahsin, belajar mungkin tafsir atau tasmi', sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yudaris Quran bersama Jibril alaihi salam setiap malam Ramadan. Yang ketiga, di antara yang boleh sebutkan rahimahullah dalam fatwanya, kata Syaikhul Baz rahimahullah ta'ala, di sini menunjukkan bahwasanya qira'ah fil lail afdal min qira'ah bin nahar. Ya, membaca Al-Quran di waktu malam lebih afdal daripada di siang hari. Bacaan di malam hari lebih seorang bisa mentadaburinya, menghayatinya dibandingkan siang yang banyak kesibukan dia. Dan dia menunjukkan keutamaan tersebut adalah ini. Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah dari Al-Quran di malam hari. Fi kulli lailatin min Ramadhan, iya, beliau dari Al-Quran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa poin yang saya ingat. Iya. Yang disebut oleh Ibn Baz rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-lail. Bila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yakni ahyahu bidzikri wal Quran wassalah. Dihidupkan malamnya dengan zikir, dengan qiraatul Quran, dengan salat. Qala wa ayqadha ahlah, beliau membangunkan keluarganya. Yani kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayqadhahum li yusallu, dibangunkan untuk ikut atau untuk salat malam, ya, untuk mendapatkan keutamaan. Tentunya man qama lailatul badr ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar iman wa ihtisaban, beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi. Sehingga dibangunkan untuk mendapatkan kesempatan karena arja al-awqat, yang paling diharapkan ada malam Lailatul Qadar adalah 10 hari terakhir Ramadan. Qala, kata beliau, وشد المئزر أي تأهب تأهبا كاملا للعمل. Ya, beliau bersiap-siap dengan sempurna untuk beramal. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lianna syadd al-mizar maknanya anna al-insan yatahab lil amal wa yataqawwa alaihi. Ya, karena syadda mizar itu yakni seorang bersiap-siap untuk beramal, ya, kuat tekadnya untuk beramal. Syaddal mizar, semakin bersemangat di sebut akhir Ramadan. Muttafaqun alaih. Nah, berkata Ibnu Baz rahimahullahu taala, kata beliau, fihi al-hathu 'ala al-inayah bil ashril awahir min Ramadan. Kata Ibnu Baz rahimahullahu dalam hadis ini, ya, anjuran untuk benar-benar memberikan perhatian khusus terkait dengan 10 hari Ramadan. Wa annaha ayyamun 'azimatun wa layalin mubarakah. Karena 10 hari Ramadan itulah hari-hari yang agung, malam-malam yang diberkahi. Fa yanbaghi lil mu'min an ya'taniya biha wa an yukthira fiha min al-'amal. Wa la siyama al-lail li anna fihi lailatul qadar. Kata Ibnu Baz rahimahullahu taala, maka seyogianya bagi seorang mukmin an ya'taniya biha, untuk benar-benar memberikan perhatian lebih, ya, terhadap 10 hari terakhir Ramadan. Wa yukthira fiha minal amal, memperbanyak amal di 10 hari terakhir Ramadan. Wanasiya malail, apalagi di malam harinya. Lian nafihi Lailatul Qadar. Di malam terakhir Ramadan, 10 hari Ramadan, di situ ada malam Lailatul Qadar. Qala fa yanbaghi lil mu'min an yakuna lahu nashatun fi hadhihi layali. Kata beliau. Sehingga seyogianya bagi seorang mukmin memiliki semangat di malam-malam ini, malam terakhir Ramadan. Wa fi ayyamihi, juga di hari-harinya. Di malamnya juga di harinya. Nah. Qala waqtinaman igtinaman lizaman wa fadlih. Waqtinaman li hadhihi lailah la'allaha yudrikuha. Iya, dia manfaatkan kesempatan waktu yang ada. Manfaatkan keutamaan waktu yang ada. Iya, memanfaatkan malam-malam sebatas Ramadan untuk ibadah, kata beliau, la'allaha yudrikuha. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ketika setiap malam 10 hari terakhirnya semangat ibadah. Faman qama al-ashra adrakaha wala budda li'annaha la takhruju anil ashr. Kata Ibnu Baz rahimahullahu taala, barang siapa yang beribadah di 10 hari terakhir Ramadan, maka dia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Barang siapa yang qama, jadi menghidupkan malam, dia beribadah di malam terakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, mesti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu tidak keluar dari 10 hari terakhir Ramadan. Sehingga iya, nasihat beliau untuk benar-benar memiliki i'tina, memiliki perhatian khusus terkait 10 hari terakhir Ramadan. Nah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala bahkan membahas terkait dengan masalah qiraatul Quran. Boleh seorang berkali-kali menghatamkan Al-Quranul Karim walaupun kurang dari 3 hari, walaupun mungkin sehari sekali khatam. Kenapa? Itu tadi alasannya. Karena igtinaman lizaman. Iya, betul hukum asal tidak boleh khatam lebih atau kurang dari 3 hari. Tetapi kalau terkait dengan al-makan al-fadil atau az-zaman al-fadil, dibolehkan. Boleh seorang kesempatan berada di Mekah, di Masjidil Haram, memperbanyak khatam Quran. Walaupun mungkin sehari sekali, sehari dua kali. Boleh dia selama ada kesempatan di Masjid Nabawi, memperbanyak khatam Quran. Kenapa? Karena terkait dengan makan al-fadil. Demikian juga di bulan Ramadhan. Iya, boleh dia memperbanyak menghatamkan Quran, walaupun kurang dari 3 hari, mungkin sehari sekali. Kenapa? Karena terkait dengan az-zaman al-fadil, terkait dengan keutamaan waktu. Ini menjadi kekhususan. Nah, Allah alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.